Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis perbahasan bulanan kita pada membahaskan sebuah kitab iaitu Talbis Iblis ataupun Tipu Daya Iblis yang ditulis oleh Al-Imamu Al-Hafidhu Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah saya lihat komen-komen yang menyatakan suara dan gambar kita jelas. Maka sebelum saya nak teruskan, saya mohon maaf atas sedikit kelewatan pada malam ini. Saya lewat dalam 10 minit daripada masa yang dijadualkan, hadirin dan hadirat. Jadi saya akan tamat insya-Allah juga pada pukul 10.40. Kata al-Imam Ibn al-Jawzi, وَرُبَّمَا هَجَمَ الشَّيْطَانُ عَلَى الزَّكِيِّ الْفَطِنِ وَمَأَهُ عَرُوسُ الْهَوَى قَدْ جَلَاهَا فَيَتَشَاغَلَ الْفَطِنِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا فَيَسْتَأْسِرُهُ. Terjemahannya, boleh jadi syaitan menyerang kepada seseorang yang bijaksana, hadirin sidang jemaah, tetapi dalam diri dia itu ada kelaziman dan kebiasaan melakukan ataupun hawa nafsu, yang mana dalam situasi tersebut akhirnya hawa nafsu itu berjaya menawan dan mengalahkan kebijaksanaan seseorang tersebut. Jadi di sini nak menunjukkan kepada kita, kalau hawa nafsu dilazimi ataupun dijadikan sebagai adat kebiasaan, maka syaitan akan masuk kepada kita, menguasai kita daripada jalan dan laluan hawa nafsu, hadirin sidang jemaah. Disebutkan lagi oleh Ibnul Jauzi, wa aqwal qaid alladhi yusaqu bihi al-asra al-jahal. Ikatan yang paling kuat digunakan dalam mengikat tawanan ataupun tahanan, asra ni adalah kita kata tawanan atau tahanan. Kalau kita sebut al-asir sebagai contohnya, al-asir adalah tawanan perang. Jadi tali yang nak mengikat tawanan atau satu tahanan yang paling kuat sekali, yang pertama adalah al-jahlu, kejahilan. Wa awsatuhu fil quwwah, maknanya yang pertengahan dari sudut kekuatan tali yang mengikatnya adalah hawa nafsu. Wa adhafuhu, dan yang paling lemah sekali adalah al-ghaflah, iaitu kelalaian. Jadi maksudnya tali yang mengikat kita ni ada tiga. Yang pertama sekali adalah jahil, hadirin dan hadirat. Banyak orang buat faktor maksiat disebabkan kejahilan dia. Yang kedua adalah hawa nafsu, dan yang ketiga adalah kelalaian. Wa ma dama dir'ul imani 'alal mu'min fa inna nablal adu la yaqa' fi maqtal. Maksudnya, selama mana keimanan ada pada diri seorang mukmin, maka musuh tak boleh nak menyerang kita. Itulah terjemahan secara mudahnya. Selama mana diri kita ini adanya keimanan yang kuat, maka musuh tidak boleh menyerang kita apabila kita dikuatkan oleh keimanan kita, hadirin dan hadirat. Kemudian kita masuk kepada noktah yang berikutnya, pada muka surat yang ke-284, hadirin sidang jemaah. Kata penulis kitab rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Abil Qasim qala akhbarana Hamad ibn Ahmad qala akhbarana Abu Nuaimin al-Hafiz qala haddathana Abu Muhammadin ibn Hayyan qala haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Ya'qub qala haddathana Muhammad ibn Yusuf al-Jawhari qala haddathana Abu Ghassan al-Nahdi qala sami'tu al-Hasan ibn Salih yaqul inna ash-shaytana la yaftahu lil-'abdi 99 baban min al-khair yuridu bihi baban min al-shar. Yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Muhammad bin Abul Qasim telah mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Hamad bin Ahmad telah mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Abu Nuaim Al-Hafiz telah menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, Abu Muhammad bin Hayyan telah menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, Ahmad bin Muhammad bin Yaqub telah menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, Muhammad bin Yusuf Al-Jawhari telah menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, Abu Ghassan Al-Nahdi telah berkata, aku pernah mendengar Al-Hasan bin Saleh beliau berkata, sesungguhnya syaitan itu membuka bagi seseorang hamba itu, maknanya seseorang manusia itu, 99 pintu daripada kebaikan, yang mana dia maksudkan dengannya adalah satu pintu daripada kejahatan dan keburukan. Inilah kadang-kadang yang disifatkan sebagai tipu daya iblis, yang mana zahirnya nampak macam baik tetapi hakikatnya adalah keburukan. Dia nampak macam dibuka kepada kita 99 pintu kebaikan, tetapi sebenarnya yang dia maksudkan daripadanya adalah keburukan dan kejahatan. Kita ambil contoh. Ada satu orang, dia ni ahli ilmu ataupun ahli Quran. Jadi apabila dia ada ilmu tentang Quran, maka dia nak mengajarkan ilmu Al-Quran tersebut. Tetapi kita tengoklah kepada siapa muridnya atau kepada siapakah audiennya. Rupanya dia pergi mengajar satu orang perempuan dan dia berduaan dengan perempuan tersebut. Jadi apabila dilakukan perbuatan sebegitu, maka datanglah fikiran dalam hati dia, tak apa, aku buat benda baik. Maknanya walaupun aku berduaan dengan orang perempuan ni di rumah dia, tetapi aku mengajar Quran, dia kata begitu. Maknanya dia nak menenangkan diri dia dengan alasan-alasan ini sebenarnya adalah kebaikan, bukan keburukan. Sedangkan kata para ulama kita, banyak riwayat yang menyebut, janganlah kamu berduaan dengan satu orang perempuan sekalipun kamu mengatakan aku nak ajarkan Quran sahaja kepada dia. Ha, jangan. Ha, jadi itulah antara contohnya, sebagaimana kata Al-Hasan bin Saleh ni tadi, syaitan membuka kepada kita 99 pintu kebaikan yang mana dia maksudkan daripadanya adalah kejahatan, hadirin dan hadirat. Kemudian kita nak berpindah kepada tajuk ataupun riwayat yang berikutnya. Kata penulis kitab, hadirin dan hadirat, Anba'ana Ali ibn Ubaidillahi qala akhbarana Muhammad ibn Muhammad an-Nadim qala akhbarana ammi Abdul Wahidi ibn Ahmad qala haddathani Abi Ahmad ibn al-Husain al-Mu'addal ataupun al-Mu'addil, hadirin sidang jemaah. Beliau berkata, haddathana Abu Ja'farin Muhammad ibn Salih qala haddathana Jubarah ibn al-Mughallis al-Himmani qala haddathana Hammad ibn Shu'aib an al-A'mash qala haddathana rajulun kana yukallimu al-jinna qalu laysa alayna ashaddu mimman yatatabba' as-sunnah ataupun mimman yattabi'u as-sunnah wa amma ashabul ahwa fa inna nal'abu bihim la'iban. Terjemahannya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kata Ibnul Jauzi, daripada Ali bin Ubaidillah, daripada Muhammad bin Muhammad An-Nadim, daripada Abdul Wahid bin Ahmad, daripada Ahmad bin Al-Husain, daripada Abu Ja'far Muhammad bin Saleh, daripada Jubarah, daripada Hammad bin Shu'aib, daripada Al-A'mash. Dan Al-A'mash adalah Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, hadirin dan hadirat. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. A'mash tu adalah sifat dia, maknanya adalah seorang lelaki yang rabun, hadirin sidang jemaah. Nama dia Sulaiman bin Mihran, namanya Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Ini ulama besar dalam hadis. Dia adalah anak murid kepada Imam Ibrahim An-Nakhai, hadirin dan hadirat. Apa kata beliau? Haddatsana rajul. Ada seorang lelaki telah menceritakan kepada kami. Kami itu siapa dia? Al-A'mash. Yang mana lelaki tersebut dia kata, kana yukallimul jin. Dia berbicara dengan jin. Bagaimana yang kita maklum, jin ni adalah daripada bangsa syaitan, hadirin sidang jemaah. Qalu, mereka berkata, laisa alaina ashad mimma yatatabba' as-sunnah. Tak ada di sisi kami ni golongan yang paling susah, yang paling berat sekali kami nak goda lah, melainkan golongan yang mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kita kata tadi, mimma yatatabba' as-sunnah ataupun mimma yattabi'u as-sunnah. Tak ada yang lebih berat, yang lebih sukar, yang lebih sulit ke atas kami ni, untuk maksudnya untuk diganggu, untuk digoda, untuk orang kata apa, disesatkan, hadirin dan hadirat, kecuali golongan yang mengikut kepada sunnah. Kemudian beliau berkata, wa amma ashabul ahwa, adapun yang mengikuti nafsu, yang menuruti hawa nafsu, fa inna nal'abu bihi ataupun nal'abu bihim la'iban, maka kami ni boleh mudah je main-mainkan dengan dia, hadirin sidang jemaah. Nal'abu bihim la'iban ni maknanya kami mudah sangat bermain dengan dia, hadirin dah hadirat. Maknanya nak menghasut dia tu mudah, nak tewaskan dia mudah, nak kalahkan dia mudah. Tapi yang susahnya ke atas kami adalah kalau kami nak goda siapa dia, ashabus sunnah. Ha, ini susah. Kemudian disebutkan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, di situlah kepentingannya kepada kita ini untuk sentiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlus sunnah wal jamaah, hadirin dan hadirat. Golongan yang tidak, orang kata, menerima ataupun bermudah-mudahan menerima gangguan daripada syaitan. Menerima gangguan daripada syaitan. Kemudian kita nak berpindah pula kepada bab yang kelima. Kita dah selesai perbahasan bab yang keempat, hadirin dan hadirat. Jadi kita masuk di sini al-babu al-khamis, bab yang kelima. Al-babul khamis, bab yang kelima ni, hadirin sidang jemaah yang saya muliakan, fi zikri talbisihi fil aqaid wad diyanat, pada menjelaskan atau pada menyatakan tipu daya iblis terhadap akidah-akidah dan juga agama-agama. Sebab iblis ni dia akan masuk ikut banyak jalan dan ikut banyak saluran. Dia ada banyak pintu yang dia nak kacau kita, yang mana matlamat dia hanya satu, iaitu dia nak menyesatkan anak Adam ni, dan dia nak meramaikan anak Adam ni bersama dengan dia dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Kemudian disebutkan di sini zikru talbisihi ala sufasta'iyah, menyebutkan tipu daya iblis ke atas golongan as-sufasta'iyah, hadirin sidang jemaah, as-sufasta'iyah. Yang ni adalah salah satu dalam aliran-aliran akidah. Ha'ula'i qawmun yunsabuna ila rajulin yuqalu lahu sufasta. Golongan ini mereka adalah segerombolan atau sekumpulan kaum yang dinisbahkan kepada seorang lelaki yang disebutkan namanya sebagai Sufasta. Sebagai Sufasta. Jadi kelompok ini namanya Sufastaiyah ataupun As-Sufastaiyun. Hadirin dan hadirat. Za'amu anna al-asyya'a la haqiqata laha. Mereka mengatakan bahawasanya setiap sesuatu tu tak ada hakikat bagi dia. Tidak ada hakikat bagi sesuatu. Maknanya tidak ada realitinya. Wa anna ma nastab'iduhu yajuzu an yakuna ala ma nushahiduh. Iaitu perkara yang kita rasa macam jauh ataupun tidak logik. Tapi boleh sahaja ia menjadi perkara yang kita boleh lihat dan boleh nampak. Wa yajuz ay yakuna ala ghairi ma nushahidu. Dan boleh juga ia menjadi, maknanya dia kata boleh sahaja ia menjadi selain daripada apa yang kita nampak. Maksudnya ini adalah, itulah yang saya kata, ini adalah lebih kepada aliran-aliran pemikiran dan aliran-aliran akidah. Saya sendiri bukan mempunyai kepakaran dalam bidang firaq ini, hadirin sidang jemaah. Tapi yang ni dia berada pada kerangka perbahasan usuluddin kalau kita mengikuti perbahasan tersebut. Contoh saya katakan di sini, macam saya sendiri adalah pengkhususan dalam bidang syariah, fiqah dan usul fiqah. Maka saya tidak mempelajari lebih dalam bab usuluddin ataupun perbahasan perbandingan firaq wal mazahib ini. Firaq ni jamak kepada firqah, maknanya kelompok-kelompok yang ada dalam agama kita ini. Sebagaimana yang kita sebut pada awal-awal kitab dahulu, Ibnu al-Jauzi menukilkan sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. Golongan Yahudi berpecah kepada 71 kumpulan firqah yang Nabi guna tu. Golongan Nasrani berpecah kepada 72 kumpulan. Manakala umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah kepada 73 kumpulan. Kesemuanya di neraka kecuali suatu kumpulan sahaja. Para sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah? Siapakah yang satu itu wahai Rasulullah?" Maka baginda menyatakan, "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Maknanya itulah jalan Nabi dan jalan para sahabat Nabi, maka kumpulan ni selamat. Kalau ikut Nabi, dia ikut para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Radiyallahu anhum ajma'in. Jadi ada perbahasan firqah-firqah, iaitu jamaknya firaq, dan juga al-mazahib. Ini perbahasan mazhab-mazhab. Jadi kita sebutkan di sini, hadirin sidang jemaah, kadang-kadang bahasa-bahasa tu adalah bahasa-bahasa i'tiqad. Ha, begitu. Dia kata kelompok-kelompok sufastaiyah ni sesuatu tu dia kata tidak ada hakikatnya. Tidak ada realitinya. Boleh jadi kita nampak tu pokok pada pandangan kita, tapi hakikatnya benda tu bukan pokok. Ha, contohnya macam itulah. Sebab dia kata wa yajuz ayyakuna ala ghairi ma nushahidu. Boleh jadi sesuatu tu berbeza dengan apa yang kita nampak dia ataupun berbeza dengan apa yang kita lihat dia. Lalu kata Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih, wa qad radda al ulama'u alaihim. Para ulama telah membantah kumpulan ini bi an qalu, dengan kata-kata mereka, lima qalatikum hadhihi haqiqah am la. Perkataan kamu tentang benda ni yang kamu cakap yang tadi-tadi tu, ini hakikat ke bukan hakikat? Maknanya real ke tak real? Fa in kultum, sekiranya kamu katakan la haqiqata laha, apa yang kami cakap ni tak real. Wa jawwaztum 'alayha al-butlan, dan kamu telah mengharuskan ke atas kata-kata tu kebatilan. Sebab benda tu bila tak real, maknanya tak betul lah. Fa kaifa yajuz an tad'uwa ila ma la haqiqata lahu? Macam mana boleh kamu mengajak kepada perkara yang tak ada hakikatnya? Macam contoh kan, dia duk sebut apa yang kita nampak ni boleh jadi ni bukan real, ini tidak realiti, ini bukan hakikatnya. Nampak macam apa nama, contohnya kopiah saya pakai ni, tapi ini bukan kopiah kot, dia kata boleh jadi sebaliknya. Nampak macam putih tapi boleh jadi sebaliknya, dia kata begitu. Lalu para ulama membalas mereka atau membantah mereka dengan kenyataan mereka sendiri. Maka dikatakan kepada mereka, pernyataan kamu tu yang kata benda yang kita nampak boleh jadi berbeza ikut hakikat dan realitinya, kenyataan kamu tu hakikah ke bukan hakikah? Maknanya real real real ke tidak real? Maka dikatakan di sini, kalau kamu kata la haqiqata laha, ini bukan tidak, ini bukan secara hakikat. Tapi bila bukan secara hakikat, maknanya kamu mengharuskan perkataan tu adalah menjadi perkataan yang batil. Jadi kalau batil, fakaifa yajuz, bagaimana boleh untuk anta da'wa, untuk kamu mengajak ataupun untuk kamu mendakwa, ila ma la haqiqata lahu, kepada perkara yang tidak ada hakikat baginya. Faka'annakum tuqirruna bihadzal qawli annahu la yahillu qabul qawlikum. Seakan-akan kamu ini telah mengikrarkan dengan pendapat kamu bahawasanya tidak halal untuk menerima perkataan kamu. Maknanya kenyataan kamu ini tak halal. La yahillu qabula qawlikum, tak halal untuk menerima kata-kata kamu. Wa in kuntum laha haqiqah. Tapi sekiranya kamu katakan perkataan yang kamu tuturkan, dakwaan yang kamu dakwakan itu sebagai suatu hakikat, faqad taraktum mazhabakum, maka kamu telah meninggalkan mazhab kamu. Kamu kata sesuatu tu tak ada hakikat bagi dia. Tapi jika kamu katakan perkataan kamu tu ada hakikat, maknanya kamu sendiri telah meninggalkan mazhab kamu. Maknanya kamu pun tak percaya dengan mazhab kamu dan tak ikut mazhab kamu. Kenapa kami nak kena percaya dan kami nak kena ikut? Yang ini disebutkan. Ini adalah perbahasan-perbahasan hadirin sidang jemaah dijawab di dalam kitab Al-Fasal oleh Ibn Hazim Az-Zahiri. Wal-Usul Wal-Furu' oleh Ibn Hazim Az-Zahiri juga. Dan juga oleh dalam kitab Usuluddin oleh Al-Baghdadi. Mungkin Abdul Qahir Al-Baghdadi, hadirin sidang jemaah. Kemudian disebutkan pada perenggan yang berikutnya, pada perbahasan yang seterusnya, waqad zakara mazhab haula'i Abu Muhammadin Al-Hasanu Ibnu Musa An-Nubakhti, hadirin sidang jemaah. Telah menyebutkan berkenaan dengan mazhab kumpulan tersebut. Ini maknanya antara yang menceritakan tentang mazhab As-Sufastaiyah ini, yang pernah sebut tentangnya adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Musa An-Nubakhti. Di bahagian bahagian nota kaki ni, Al-Hasan, nama dia Al-Hasan bin Musa An-Nubakhti Abu Muhammadin Asy-Syi'i. Beliau ni seorang Syiah al-mutafalsif. Maknanya beliau ni seorang ahli falsafah. Min mutakallimi al-imamiyah, antara ulama kalam bagi mazhab Syiah Imamiyah. Lahu tasanif kasiratun jiddan, beliau mempunyai karangan ataupun karya penulisan yang begitu banyak. Minha, antara karya beliau, antara tulisan beliau adalah Kitabul Ara'i wad-Diyanat war-Raddu 'ala at-Tanasukhiyyah wal-Imamah. Antara kitab beliau adalah Al-Ara' wad-Diyanat war-Radd 'ala at-Tanasukhiyyah wal-Imamah wa ghairiha. Wa mata ba'da sanah 300. Beliau meninggal dunia selepas tahun 300 Hijrah. Jadi dalam kitab Al-Ara' wad-Diyanat, beliau berkata, ini tulisan dia lah, siapa dia, Abu Muhammad ni. Wa qal ra'aitu kathiran minal mutakallimina qad ghalatu fi amri ha'ula'i ghalatan bayyinan. Aku telah melihat ramai dari kalangan golongan al-mutakallimin. Al-mutakallimun ni adalah golongan ahli kalam, hadirin sidang jemaah, ahli kalam. Qad ghalatu, mereka telah tersilap, fi amri haula, tentang hakikat kumpulan as-sufastaiyah itu, ghalatan bayyinan ataupun ghalatan bayyinan, iaitu dengan kesilapan yang nyata, kesilapan yang nyata. Li'annahum nadharuhum wajadaluhum waramu bilhijaji wal munadharati radda alaihim. Kenapa? Kerana mereka bermunadharah, iaitu berdebat. Wajadaluhum, bermujadalah, juga berdebat. Waramu bilhijaj wal munadharah arad alaihim. Maknanya mereka berdebat dengan kelompok sufastaiyah tu adalah dalam cara atau dalam bentuk membantah ke atas mereka. Wahum lam yusbitu haqiqah wala aqarrul musyahadah, ataupun wala aqarru li musyahadah. Dalam keadaan mereka sendiri, iaitu kumpulan sufastaiyah tu, tidak mengisbatkan satu hakikat, maknanya mereka tak menganggap sesuatu itu sebagai real. Wala aqarru li musyahadah, dan mereka sendiri tidak mengakui tentang musyahadah. Fakaifa tukallimu may yaqul la adri atukallimuni amla. Jadi macam mana kamu berbicara dengan orang yang bercakap, aku tak tahu sama ada kamu betul-betul bercakap dengan aku ke tidak. Benda ni real ke tak real? Apa nama, contoh lagi, Ustaz Fahmi ni wujud ke tak wujud? Dia sedang bercakap ke tak bercakap sekarang ni? Ha, padahal kalau hakikatnya nampak saya sedang bercakap lah. فَكَيْفَ تُنَظِرُ مَا يَزْعَمُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَمَوْجُودٌ هُوَ أَمْ مَعْدُمُ. Macam mana kamu berdebat dengan golongan yang menyangka bahawasanya dia sendiri tak tahu sama ada dia wujud ke dia tidak ada? Mawjud, أَمَوْجُودٌ هُوَ, adakah dia wujud? Dia pun tak tahu. أَمْ مَعْدُمُ, ataupun adakah dia tiada? وَكَيْفَ تُخَاطِبُ مَنْ يَدَّعِي, ataupun أَنَّ الْمُخَاطَبَةَ بِمَنْزِلَةِ السُّكُوتِ فِي الْإِبَانَةِ وَأَنَّ الصَّحِيحَ بِمَنْزِلَةِ الْفَاسِدِ. Bagaimana kamu boleh berbicara dengan golongan yang mendakwa bahawasanya bercakap tu adalah sama seperti kedudukan diam pada memberikan penjelasan, bahawasanya yang sahih tu sama seperti kedudukan yang fasid, maknanya yang rosak. Qala, kata Abu Musa lagi, ataupun Abu Muhammad tadi, Al-Hasan bin Musa, in summa innahu innama yunazaru man yuqirru bi darurah wa ya'tarifu bi amr. Hanya sesnya kita yunazar, berdebat dengan golongan yang mengakui ataupun mempercayai, wa ya'tarifu bi amr, dan dia mengiktiraf akan hakikat sesuatu. Dan di sini diletakkan ada nota kaki pada perkataan darurah, kita baca sedikit hadirin dan hadirat. Ad-darurah, perkataan darurat ni, indal mantiqiyin, di sisi golongan ahli mantiq, ibarah an istihalati infikakil mahmul, adalah suatu pernyataan tentang mustahilnya terpisahnya atau terasingnya al-mahmul. Wa huwa ahadu tarafay al-qadiyah, iaitu salah satu daripada dua bahagian qadiyah, sesuatu permasalahan, anil mawdu', daripada topik alladhi huwa taraful awal fil qadiyah. Ini sebenarnya perbahasan-perbahasan ilmu mantik, hadirin sidang jemaah. Dalam bahasa yang kita boleh fahami adalah orang yang kita berdebat hanyasanya, atau orang yang kita berbahas dengan mereka hanyalah golongan yang mempercayai kepada hakikat bagi sesuatu tu. فَيَجْعَلْ مَا يُقِرُّ بِهِ سَبَبًا إِلَى الصَّحِيحِ مَا يَجْهَدُ. Maka kita menjadikan apa yang dia telah mengakuinya atau perkara yang dia telah akui sebagai suatu sebab untuk kita membetulkan perkara yang dia ingkari. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُقِرُّ بِذَلِكَ, adapun orang yang memang tidak mempercayai pun perkara tersebut, dia tidak memperakui perkara tersebut, famujadalatuhu matruhah, maka berdebat dengan dia adalah matruhah. Matruhah ni buang, dibuang hadirin sidang jemaah. Kenapa? Dia kata di sini li anna mabnaha 'ala al-mukabarah. Dia kata kerana ia dibina di atas sikap mukabarah, iaitu sikap besar diri atau sombong diri. Qala al-musannif, berkata pengarang. Pengarang di sini merujuk kepada penulis kitab kita ini, Al-Imam Ibn al-Jawzi. Qultu, aku katakan, aku di situ adalah Ibn al-Jawzi. Wa qad radda hadha al-kalam Abu al-Wafa'i Ibn Aqil. Perkataan ini ataupun pernyataan ini telah dibantah oleh Abu al-Wafa' Ibn Aqil. Ibn Aqil ni siapa dia? Huwa Ali Ibn Aqil Ibn Muhammadin Abu al-Wafa al-Baghdadi, hadirin sidang jemaah. Syekhul Hanabilah. Ini ulama dalam mazhab Hanbali. Kemudian faqal, lalu beliau berkata, inna aqwaman qalu, ada sebahagian kaum ataupun ada sebahagian kelompok manusia ni mereka mengatakan, kaifa nukallimu haula'i wa ghayah, ataupun kaifa nukallimu haula' wa ghayah ma yumkinu al-mujadil ay yuqarriba al-ma'qul ila al-muhis wa yastashhidu bisyahidi fayastadillu bihi 'ala al-ghaib. Wahaula la yakuluna bil muhissat fabima yukallamun. Terjemahannya, bagaimana kaifa nukallim haula, bagaimana kita nak berbicara dengan kelompok-kelompok tersebut, iaitu sufasta'iyah. Wa ghaya, sedangkan yang paling hujung, ma yumkin al mujadil, perkara yang mungkin boleh didebatkan, atau ma yumkin al mujadal ayu qarribal ma'qul, untuk kita mendekatkan pikiran kepada perkara yang boleh dilihat. Al-muhis ni maknanya perkara yang boleh dilihat oleh panca indera kita, hadirin sidang jemaah. Wa yastashhidu bisyahid, dan kita bersaksi dengan apa nama sesuatu yang boleh menjadi saksi. Fayastadillu bihi 'alal ghaib, lalu kita beristidlal dengannya ke atas perkara yang tidak ada, yang tidak nampak. Maknanya kita nak ceritakan benda yang tidak nampak dengan dalilnya perkara yang kita nampak. Ha, contohnya begitu. Wahaula, dalam keadaan mereka itu, iaitu kelompok sufasta'iyah, la yakuluna bil muhissat, mereka tak menyatakan tentang muhissat, iaitu perkara yang boleh dilihat dengan panca indera. Fabima yukallamun, maka dengan apakah yang kita nak berbicara dengan mereka? Qala wa hadha kalamun diqul atan, lalu beliau berkata, iaitu Ibnu Aqil mengatakan, kenyataan ni adalah kenyataan yang diqul atan. Diqul atan ni maksudnya qalilul ata, diqun nafs ataupun diqun nafas, maknanya perkataan yang tidak luas ataupun tidak, maknanya perkataan yang sempit, hadirin sidang jemaah. Wala yanbaghi ayyu'sa min mu'alajati haula, tidak sepatutnya untuk kita berputus asa daripada merawat kelompok sufasta'iyah tersebut. Wala yanbaghi, tidak sepatutnya, ayyu'sa min mu'alajati haula, untuk kita berputus asa daripada merawat kelompok tersebut. Fa inna ma'tarahum laysa bi aksar min alwaswas, kerana apa yang berlaku kepada mereka ini tidaklah lebih banyak daripada, melainkan perasaan ataupun sifat ataupun waswas itu sendiri. Maknanya yang berlaku kepada kelompok sufasta'iyah tidak lebih besar daripada perasaan waswas itu saja. Fala yanbaghi ayyudayyaq atanuna an mu'alajatihim, maka tak perlulah untuk kita sempitkan nafas kita ini ataupun kita hadkan usaha kita ini daripada merawat dan mengubat mereka. Fa innahum qaumun akhrajathum awaridu inhirafi mizaj. Mereka adalah satu kaum yang mana apa nama, ada beberapa awarid. Awarid inhiraf ni adalah perkara-perkara yang menyebabkan penyelewengan kepada mereka ini. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Wama masaluna wa masaluhum, kata Ibnu Aqil, tidaklah perumpamaan antara kita dengan mereka ini illa karajulin ruziqa waladan ahwal wala yazalu al-qamara bi surati qamarain. Tidaklah kita ni, antara kita ni, kata Ibnu Aqil Al-Hanbali tadi, antara kita dengan mereka, kelompok Sufasta'iyah tu, melainkan seperti seorang lelaki yang telah direzekikan seorang anak. Tapi anak dia ahwal, hadirin sidang jemaah. Ahwal ni maknanya sifat bagi anak tersebut, iaitu mata dia juling. Wala yazalu yara al-qamara bi surati qamarain. Sentiasalah anak tu tadi, dia melihat bulan tu nampak macam dua, hadirin dan hadirat. Sebab apa dia nampak bulan tu macam dua? Sebab dia mata juling, hadirin dan hadirat. Hatta innahu lam yashukka anna fis sama'i qamarain. Sehinggalah anak ni tadi, dia tak ada rasa syak pun, dia tak ada rasa ragu-ragu pun bahawasanya di langit tu ada dua bulan. Faqala lahu abuh, lalu ayah dia berkata kepada dia, anak ni tadi yang juling tu, innamal qamaru wahid, eh anak, bulan satu je. Wa innamas su' fi ainika, tetapi yang buruk tu adalah pada mata kamu. Yang buruk tu adalah pada mata kamu. Ghat ainakal haula wanzur. Cubalah kamu tutup atau pejamkan mata kamu yang juling tu dan kamu tengok. Falamma fa'ala, sebaik sahaja anak tu dibuat, dia tutup mata dia yang juling tu, maka dia tengok. Qala, anak dia itu pun kata kepada ayah dia, ara qamaran wahidan li'anni ghattaitu ihda ainayya faghaba ahaduhuma. Aku nampak bulan tu satu sebab aku tutup salah satu mata aku, maka bila aku tutup salah satu mata aku, maka yang satu lagi tu hilanglah. Padahal bulan tetap dua pada dia lah. Ini orang-orang ni jenis macam tu lah. Faja'a min hadhal qawli syubhatun saniyah. Maka dia datanglah dengan syubhat yang kedua. Dia datang dengan syubhat yang kedua. Lalu bapa dia pun katalah kepada dia, faqala lahu abuh, ayah dia kata kepada dia, in kana zalika kama zakarta faghatti sahiha fa'ala fa fa'ala fara'a qamarain fa'alima sihhata ma qalahu abuh. Sekiranya apa yang kamu katakan itu betul, in kana zalika kama zakarta, apa yang anak dia kata tadi? Dia kata, aku nampak bulan ni satu sebab aku tutup sebelah mata aku. Jadi, faraba ahaduhuma, maka hilanglah salah satu daripada dua bulan tersebut. Lalu bapa dia kata, faghattis sahihah, cuba kamu tutup mata kamu yang sahih. Maknanya mata kamu yang sihat. Mula-mula tadi disuruhnya tutup mata yang rabun tu. Ghatti ai, saya minta maaf, tutup mata ni yang juling tu. Ghatti ainakal haula, itu pada mula-mula sekali. Tutup mata yang juling tersebut. Kemudian kali ini tutup pula mata yang sahih. Tutup mata yang sihat. Sebab tadi dia kata sebab dia tutup sebelah mata, maka satu bulan tu hilang. Asalnya dia nampak dua bulan di langit sebab dia tutup mata dia yang juling. Tapi kali ini kalau betul kamu kata begitu, cuba tengok tutup tutup pula mata kamu yang sihat. Tutup mata kamu yang elok. Maka dia pun buat. Bila dia buat waktu tu, baru dia nampak dua bulan. Maknanya, tadi dia kata, dia tak nampak dua bulan sebab mata dia tutup sebelah. Tapi yang ni, walaupun mata dia tutup sebelah, dia nampak dua bulan, maka yang masalah pada mata dia sebenarnya bukannya pada bulan. Bulan adalah satu. Fafa'ala, maka bila dia tutup mata dia yang elok tu, yang dia yang maka dia gunakan mata dia yang juling untuk melihat, maka dia nampak dua bulan. Fa'alima, maka yang anak ni tadi pun dia mengetahui sihhata ma qalahu abu, kebenaran apa yang disebutkan oleh bapa dia. Maknanya bapa dia betul bahawasanya bulan tu sebenarnya adalah satu saja. Dia nampak dua sebab dia juling. Hadirin sini jemaah. Kemudian kita nak masuk kepada riwayat yang berikutnya, hadirin dan hadirat. Kita bacakan di sini kata-kata daripada Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi rahimahullah. Anba'ana Muhammad bin Nasir. Qala, Muhammad bin Nasir menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, Anba'ana Al-Hasanu Ibn Ahmad Ibn Al-Banna. Al-Hasan bin Ahmad menyampaikan kepada kami. Qala, beliau berkata, Haddasana Ibnu Wardan. Hadirin sini jemaah. Ibnu Wardan telah menyampaikan kepada kami, beliau berkata, Akhbarana Abu Ubaidillah Al-Murzabani qala Haddasani Abu Abdillah Al-Hakimi ataupun Al-Hukaimi. Hadirin sidang jemaah, Al-Hakimi qala haddasani Yamut Ibn Al-Muzarri' qala haddasani Muhammad bin Isa An-Nazzam. Jadi riwayat ni Ibnu Al-Jawzi sampai kepada satu orang lelaki namanya Muhammad bin Isa An-Nazzam. Beliau berkata, Mata ibnun li Salih bin Abdul Quddus. Famada ilayhi Abu Al-Huzail wa ma'ahu An-Nazzam wa huwa ghulamun hadis ataupun hadas kal mutawajji' lahu fara'ahu muhtariqan faqala lahu Abu Al-Huzail la a'rifu li jaza'ika wajhan idha kana an-nasu 'indaka kazzir' faqala lahu Salih ya Abu Al-Huzail innama ajza'u 'alayhi li'annahu lam yaqra' kitab ash-shukuk faqala lahu Abu Al-Huzail وما كتاب الشكوك قال هو كتاب وضعته من قرأه يشك فيما قد كان حتى يتوهم أنه لم يكن وفيما لم يكن حتى يظن أنه قد كان فقال له النظام فشك أنت في موت ابنك واعمل على أنه لم يمت وإن كان قد مات وشك أيضا في أنه قد قرأ الكتاب وإن كان لم يقرأه. Hadirin sidang jemaah, ini yang saya katakan tadi, bahasa-bahasa yang istilah macam ini, orang yang kita kata aliran pemikiran yang mana semua benda tu tak real, boleh jadi macam kita kata hari ni hari apa, hari ni hari Sabtu. Lagi dia kata, boleh jadi hari ni bukan hari Sabtu. Macam tu. Sekarang ni waktu apa? Sekarang ni malam. Lagi dia kata, sekarang ni boleh jadi waktu siang. Contoh macam tu. Apa yang bukti dia malam? Jadi dia macam tu punya pemikiran. Inilah kelompok sufasta'iyah ni, hadirin sidang jemaah. Jadi kisah ni secara ringkasnya, hadirin dah hadirat. Ada seorang anak lelaki kepada seorang lelaki ni, namanya Salih bin Abdul Quddus. Salih bin Abdul Quddus ni anak lelaki dia meninggal. Famada ilaihi Abu Al-Huzail. Maka Abu Al-Huzail ni pergilah kepada Salih bin Abdul Quddus. Dan bersama dengan Salih bin Abdul Quddus, An-Nazzam. An-Nazzam nama dia. An-Nazzam di sini adalah huwa Ibrahim ibnu Sayyar An-Nazzam wa huwa ghulam hadasa kal mutawajji' lahu fara'ahu muhtariqan. Hadirin sidang jemaah, Faqala lahu Abul Huzail, Abul Huzail berkata kepada dia, La a'rifu li jaza'ika wajhan idha kana an-nasu 'indaka kadhira'. Faqala lahu Salih, Ya Abul Huzail, innama ajza'u 'alayhi li'annahu lam yaqra' kitab ash-shukuk. Salih ni, dia kata, Salih ni anak yang anak dia meninggal tadi lah. Wahai Abul Huzail, aku rasa duka cita ke atas diri dia ni kerana dia tidak pernah membaca kitab Ash-Shukuk. Lalu Abu Huzail ni dia tanya kepada Salih tadi, Wama kitab Ash-Shukuk? Kitab Syukuk tu apa dia? Syukuk ni maksudnya jamak kepada syak. Syak ni ragu-ragu. Hadirin sidang jemaah. Dia kata, Wama kitab Ash-Shukuk? Maka Salih berkata, Huwa kitabun wada'tuhu man qara'ahu yashukku fi ma qad kana hatta yatawahhama annahu lam yakun. Kitab syukuk ni adalah kitab yang aku tulis, dia kata. Siapa yang membacanya, dia akan rasa syak terhadap perkara yang telah berlaku sehingga dia merasakan bahawasanya perkara tu belum berlaku lagi. Dia akan rasa syak. Kalau dia baca buku tu, dia akan ubah pemikiran dia. Maka dia akan berasa syak, dia rasa ragu-ragu. Contohnya perkara tu sedangkan sebenarnya benda tu dah terjadi. Contohnya, dia dah makan. Tapi dia kata, boleh jadi aku belum makan lagi. Contoh macam tu. Tapi ni bukan sifat pelupa, jangan salah faham. Tapi yang ni memang adalah kita katakan, dia menafikan realiti hadiri. Dia menganggap semua tu adalah tidak real. Apa yang berlaku? Hatta yatawahhama annahu lam yakun, sehingga dia merasakan perkara yang dah berlaku pun belum berlaku lagi. Wa fi ma lam yakun hatta yazunna annahu qad kan, dan terhadap perkara-perkara yang belum berlaku, dia merasakan yang perkara tu rasanya dah berlaku dah. Padahal contohnya tadi macam tadilah, dia belum makan lagi tapi dia tak dah makan dah tadi. Contoh. Dia belum mandi lagi, dia kata dah mandi tadi. Contohnya macam tu. Maknanya perkara yang dah berlaku, dia kata boleh jadi belum berlaku. Perkara yang belum berlaku, dia kata boleh jadi sudah berlaku. Faqala lahu an-nazzam. Maka nazzam ni yang mengiringi, yang menemani siapa nama Abul Huzail tadi, hadirin sidang Jumaat. Dia kata, Fashukka anta fi mauti ibnik. Kalau macam tu, kamu ragu-ragulah tentang kematian anak lelaki kamu. Kan kamu tulis kitab syukuk tadi. Wa'mal 'ala annahu lam yamut, dan kamu berpeganglah bahawasanya anak kamu tu belum mati lagi. Sebab kan bila kita baca kitab tu, ya ayah dia sedih tadi, aku sedih anak aku tak sempat baca kitab syukur ni. Dia kata kalau macam tu, kamu sendiri beramallah. Kamu syaklah tentang kematian anak lelaki kamu tu. Anggaplah yang dia tu masih belum mati. Wa in kana qad mat, dan sekiranya dia betul-betul telah mati, wa syukka aidan fi annahu qad qara al-kitab. Kalau dia betul-betul dah mati, kamu rasa syaklah kepada diri dia, anak dia tu, bahawasanya dia boleh jadi telah baca kitab yang kamu tulis tu. Wa in kana lam yaqra'ahu, sekalipun wa in kana lam yaqra'ahu, sekalipun dia tak baca kitab tu. Sebab dia orang ni duk buat satu benda yang jadi nampak macam, tak tahulah, ada sebahagian orang dia suka benda-benda macam ni sebab nak nampak macam dia pemikir, nak nampak macam dia seorang filosofi, ahli falsafah dan seumpamanya. Jadi dalam dalam situasi macam ni, macam si Nazam ni, jadi dia pulang paku buah kerah, hadirin sidang jemaah. Itu bahasa kita. Maksudnya dah kalau macam tu, anak kamu yang dah mati ni, kamu, sebab dia kisahnya pendeknya begini. Dua orang ni tadi, Abul Huzail dengan Nazam ni tadi, mereka pergi ziarah lah kepada Salih ni tadi. Salih ni anak dia meninggal. Jadi ketika itu dia ni macam sedih lah. Dia sedih. Sedih kenapa anak dia ni, dia sedih lah. Orang tanyalah, kenapa kamu sedih? Dia kata sedih sebab anak dia tak membaca sebuah kitab yang dia tulis. Kitab tu adalah kitab syukuk. Kitab syukuk ni kitab apa? Maka dia pun beritahu lah, kitab syukur ni kalau kita baca, kita akan mempertikaikan kita punya kepercayaan kita. Maksudnya, pada perkara yang belum berlaku, kita kata boleh jadi dah berlaku. Pada perkara yang dah berlaku, kita kata boleh jadi belum berlaku. Jadi, waktu itu, si Nazam ni pun dia masuklah. Dia kata, kalau macam tu, kamu anggap je lah anak kamu tu masih hidup, belum mati lagi. Atau kalau dia betul-betul dah mati sekalipun, kamu anggap je lah yang dia dah baca kitab kamu tu tadi. Jadi kenapa nak sedih-sedih kata dia tak baca kitab? Sekalipun kalau dia tak baca, ha, tapi ha, macam itulah dia punya ayat dia, hadirin sidang jemaah. Ini disebutkan, kisah ni diceritakan oleh apa nama tadi, daripada An-Nazam ni tadi, hadirin sidang jemaah. Ataupun dekat bahagian nota kaki saya ni, Zakarahu Ibnu Nadim. Ibnu Nadim yang menceritakan kisah ni fi tarjamati Abil Huzail, pada biografi Abu Al-Huzail. Waqad awrada hadhihi al-qissah kama zakarahu Ibnu al-Murtada fi tabaqatil Mu'tazilah. Dalam kitab Tabaqatul Mu'tazilah pun ada diceritakan juga berkenaan dengan kisah ini pada biografi Abu Al-Huzail, hadirin sidang jemaah. Kemudian kita nak masuk kepada poin yang berikutnya, ataupun dekat bahagian nota takhrij ni, pada muka surat 295, zakara hadhihi al-qissata Ibnu Nadim fi fihrasatihi, dalam kitab Fihrasa wa Ibnu al-Murtada fi Tabaqat al-Mu'tazilah illa annahuma, ha ini cumanya dalam riwayat kedua-dua, dalam riwayat Ibnu Nadim dan Ibnu al-Murtada, kedua-dua mereka mengatakan ja'ala al-qawla al-akhir li Abil Huzail la lin-Nazam, bahawasanya yang cakap ayat yang terakhir itu sebenarnya bukan An-Nazam tetapi Abu Al-Huzail yang cakap. Maknanya Abu Al-Huzail yang kata kepada lelaki tu, Saleh tu tadi, dia kata kalau macam tu ragu-ragu je lah yang anak, apa, anggap je lah yang anak kamu tu masih hidup. Atau kalau anak kamu dah mati sekalipun, kamu anggap je lah yang dia dah baca kitab yang kamu tulis tu. Ha, macam tu. Ha, itu macam kita kata, Ibnu Jauzi kata tadi, ini kata-kata siapa dia? An-Nazam. Ha, tapi dalam kitab Ibnu Al-Murtada dalam Tabaqat Al-Mu'tazilah dan juga Ibnu Nadim tadi, mereka mengatakan ayat yang terakhir itu diucapkan oleh Abu Al-Huzail, bukannya An-Nazam. Kemudian yang terakhir sedikit saja lagi, hadirin sidang jemaah, dikatakan di sini, wahaka Abu Al-Qasim Al-Balkhi anna rajulan min as-Sufastaiyah kana yakhtalifu ila ba'd al-mutakallimin fa ata marrah fa nadharahu فأمر المتكلم بأخذ دابته فلما خرج لم يرها فرجع إليه فقال سرقت دابتي قال ويحك لعلك لم تأتي راكبا قل قال بلى فقال فكر قال هذا أمر أتيقنه فجعل يقول له تذكر فقال ويحك ما هذا موضع تذكر ما هذا موضع تذكر ataupun ma hadha mawdi' tuzkar ana la ashukku anni ji'tu rakiban qala fa kayfa tad'i annahu la haqiqata li shay' wa anna hal al yaqzan ka hal al na'im fawajama as-sufasta'i wa raja'a an madhhabihi. Ini yang terakhir untuk malam ni, hadirin sidang jemaah. Abu Al-Qasim Al-Balkhi ini adalah Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Al-Ka'bi Abu Al-Qasim Al-Balkhi Al-Khurasani. Ahadu a'immatil i'tizal. Salah seorang daripada ulama' daripada madhab Mu'tazilah ni. Min nuzara Abi Ali Al-Jubba'i. Jadi dia ni adalah tokoh Mu'tazilah. Anna rajulan minas sufasta'iyah, ada seorang lelaki daripada kelompok sufasta'iyah ni, kana yakhtalifu ila ba'dil mutakallimin, dia pergi menuju kepada sebahagian ahli kalam. Fa'ata marrah, maka suatu hari dia datang kepada seorang ahli kalam. Fanazarahu, dia berbincang atau berdebat dengan orang tersebut. Fa'amara al-mutakallimu bi'akhzi dabbatih, maka ahli kalam tu tadi menyuruh kepada sufasta'iyah ni tadi untuk mengambil haiwan tunggangan dia. Falamma kharaja, sebaik sahaja sufasta'i ni tadi, maknanya orang yang beraliran sufasta'iyah ni tadi, apabila dia keluar nak pergi ambil dia punya dabbah, dabbah ni haiwan tunggangan. Lam yaraha, maka dia tak jumpa haiwan tu. Faraja'a ilaih, maka dia pun patah balik kepada ahli kalam tersebut. Faqala, maka dikatakan suriqat dabbati, haiwan apa haiwan aku tu dicuri, haiwan aku telah dicuri. Qala, maka ahli kalam tu katalah, waihak la'allaka lam ta'ti rakiban. Dia kata, malangnya kamu, boleh jadi kamu tu tak datang dalam keadaan menaiki haiwan. Maknanya boleh jadi kamu bukannya naik haiwan, boleh jadi kamu datang jalan kaki. Qala bala. Kemudian kata ahli kalam tersebut, ataupun saya minta maaf, kata sufas ta'iyah tersebut, bala, boleh jadi juga aku tak aku aku datang tidak menaiki kenderaan. Faqala, ahli kalam tu kata, fakir, kalau macam tu cuba fikir balik. Qala, maka ahli sufas ta'iyah tu kata, hadha amrun atayaqqanu, aku rasa aku yakin yang aku naik haiwan tadi. Faja'ala laku yaqulu lahu, maka ahli kalam tu pun kata, tazakkar, cuba ingat balik, cuba ingat balik. Faqala waihak, dia kata kamu ni bin apa, waihak ni bahasa-bahasa ni lah, macam tak apa kena, ataupun kalau ikut waih ni maksudnya celaka kamulah bahasanya. Waihak ma hadha mawdi' tuzkar, ini bukan benda yang nak kena fikir-fikir lagi dah, nak kena ingat-ingat lagi lah. Ana la asyuk, aku tak ragu-ragu langsung, anni ji'tu rakiban, bahasanya aku ni datang naik naik naik haiwan tunggangan. Dia kata tak payahlah suruh aku fikir-fikir, aku kata aku yakin, dia kata aku tak ada rasa ragu-ragu. Lalu kata ahli kalam tu, fa kaifa tad'i annahu la haqiqa li syai', bagaimana kamu mendakwa yang aliran dia kan mendakwa bahawasanya setiap sesuatu tu tak ada hakikatnya, tak ada realiti bagi sesuatu. Wa anna halal yaqzan ka halil na'im, dan keadaan orang yang jaga sama seperti keadaan orang yang tidur. Sebab bila kita jaga, sekali dia kata boleh jadi itu bukan realiti sebenar, boleh jadi dia sedang tidur nampak macam jaga. Sekali pergi ke orang yang tidur, kita kata boleh jadi itu bukan realiti sebenar, boleh jadi dia sedang jaga, dia bukan sedang tidur. Nah, jadi inilah pemikiran ataupun pegangan kelompok sufastaiyah ni. Jadi macam mana kamu boleh mendakwa tentang dua perkara tersebut? Kamu kata setiap sesuatu tu tak ada hakikat bagi dia. Kamu kata bahawasanya keadaan orang yang jaga sama sahaja seperti keadaan orang yang tidur. Tapi macam mana kamu boleh meyakini ataupun mendakwa bahawasanya kamu betul-betul menaiki haiwan tunggangan datang ke sini tadi? Macam mana kamu dakwa yang kamu menaiki haiwan tunggangan apabila kamu datang ke sini? Sedangkan boleh jadi itu tak betul. Boleh jadi kamu datang jalan kaki, bukannya menaiki kenderaan atau menaiki haiwan tunggangan. Maka pada ketika itu, fawajama. Apa makna wajama? Hadirin sidang jemaah. Dikatakan di sini oleh pentahkik kitab ni, wajam ni sakata ala ghais. Dia diam dengan menahan kemarahan. Sakata ala ghais. Maknanya dia macam tak puas hati, tapi dia diam. Jadi fawajama maknanya as-sufastaiyu, individu yang menganut aliran sufastaiyah ni, dia diam, diam dalam keadaan marah, tapi dalam masa yang sama waraja'a an mazhabih, maka dia meninggalkan mazhabnya tersebut. Maka dia pun sudah tidak percaya kepada aliran ataupun mazhab atau pegangan sufastaiyah itu tadi, hadirin sidang jemaah. Jadi saya rasa kita sempat di sini sahaja dahulu untuk perbahasan kita pada malam ini. Tuan-tuan catat di situ, kita akan berhenti ataupun kita akan masuk pada perbahasan yang berikutnya nanti pada muka surat 294, saya minta maaf, 298, iaitu berkenaan dengan satu fasal yang baru insya-Allah pada kuliah akan datang, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.